بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، masih kita melanjutkan membaca dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, yang menjelaskan kepada kita wajibnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau membaca atau membawakan sebuah ayat dari surat Al-A'raf ayat 203. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي. Katakan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan, menyatakan. Katakanlah wahai Rasul, innama attabi'u ma yuha ilayya min Rabbi. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Rabbku kepadaku. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada beliau. Mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti wahyu. Jadi wahyu ini secara umum baik berupa Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ya, jadi di sini ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepadaku, ini sifatnya umum. Bisa berupa Al-Qur'an atau berupa hadis. Karena hadis secara sumber juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sisi kewajiban untuk diamalkan sama. Ya, dari sisi kewajiban untuk diamalkan dengan Al-Qur'an sama. Ya. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam qasidah nuniyahnya, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tartibi muttafiqan. Kebodohan merupakan penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amran, dan obatnya ada dua. Nassun minal kitabi wa sunnatin. Ya. Afan, kurang sedikit. Ya. Kebodohan merupakan penyakit yang mematikan. Wa shifahu amran, dan obatnya ada dua. Fi tartibi muttafiqan, di dalam tartib, artinya kewajiban untuk diamalkan. Muttafiqan, sama. Kewajiban untuk diamalkan sama. Nassun minal kitabi wa sunnah. Nass dari Al-Quran dan sunnah. Itulah obat kebodohan. Obat penyakit yang mematikan. Yaani nass dari Al-Quran dan sunnah. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fi tartib muttafiqan. Kedudukannya sama. Artinya sama-sama wajib diamalkan. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Lah, saya mau mengamalkan Al-Quran saja, saya enggak perlu hadis. Lah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Harus mengamalkan dua-duanya, Al-Quran dan sunnah dan hadis. Ya. Kemudian disebutkan, وَالطَّبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ رَبَّانِي. Dan dokter, namanya obat, ada yang memberikan resep. Ya, ada yang memberikan ya panduan bagaimana cara ya meminumnya, ya kan, enggak bisa asal minum. Ya, wat tabibu dzakal alim rabbani, dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani, yang benar-benar memberikan asuhan yang baik untuk umat. Demikian. Jadi disebutkan dalam qasidah tersebut bahwa Al-Qur'an dan Sunnah sama-sama wajib diamalkan. Sama-sama wajib diamalkan. Jadi di sini disebutkan secara umum, qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Katakanlah aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi artinya wahyu di sini sifatnya umum, baik berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hadza basairu min rabbikum. Inilah petunjuk dari Rabb kalian, wa hudan wa rahmah, dan juga petunjuk serta rahmat li qaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Ya. Al-Qur'an merupakan huda, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'murun an yattabi'a hadzal wahyi. Wa yaqulu Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Itu ada salah cetak ya. Min ini ditempatkan di tempat yang kosong itu. Wa la tattabi'u min dunihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti wahyu. Allah taala berfirman, "Ittabi'u." Ikuti. Ini khitab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Meskipun khitabnya jamak, ini yang pertama kali adalah untuk Rasulullah dan untuk umatnya secara umum. Ittabi'u, ikutilah. Ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang Allah turunkan. Jadi syariat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Ittabi'u, ikuti. Amalkan. Ya. Jalani. Jangan dirubah-rubah. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurang. Ittabi'u, ikuti saja. Ikuti saja, amalkan, ya, jalani. Wallah, kalau seandainya seorang tersibukkan dengan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, tidak akan sempat untuk berpaling ke yang lain. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan untuk kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti selainnya. Ya, jangan kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan mengikuti syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah taala menutup ayat ini, qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit orang yang mau mengingatnya. Iya, sangat sedikit orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Qalilan ma tadzakkarun. Syahid kita di sini, Allah taala memerintahkan untuk mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat secara umum. Dan Allah melarang. Allah melarang untuk mengikuti jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kenyataan qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Ya, sangat sedikit. Ya murullahu nabiyahu an yastamsika billadzi uhiya ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabinya untuk berpegang teguh kepada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'murullahu nabiyahu an yastamsika istimsak, yakni berpegang teguh. Ya. Kokoh dalam memegangnya. Billadzi uhiya ilaihi, dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, maka peganglah. Peganglah dengan erat apa yang diwahyukan kepadamu. Jalani, amalkan. Ya. Benar-benar. Innaka ala siratim mustaqim. Benar-benar engkau di atas sirat mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi selama seorang mau berpegang teguh kepada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia di atas jalan yang lurus. Inilah jalan yang senantiasa kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap harinya, setiap sholat yang kita lakukan, kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Ikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabah radhiyallahu anhum. Ya, amalkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan amalan para sahabah radhiyallahu anhum. Inilah jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah sabdanya, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah." Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. "Kulluhum finnari illa wahidah." Setiap mereka semuanya di neraka kecuali satu saja. Semuanya terancam masuk neraka karena kesesatan yang mereka ada padanya. Illa wahidah, kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menjawab, al-jama'ah, al-jama'ah. Dalam riwayat ini disebutkan, makana ala mithli wa ashabi. Ya, ini orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada apa yang aku ada padanya dan para sahabatku. Demikian. Jadi inilah al-firqatun najiyah. Ya, kelompok yang selamat dari kesesatan, dari penyimpangan, karena mereka berpegang teguh kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Ya, demikian inilah petunjuk yang benar. Ya. Mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, karena begitu banyak fitnah di zaman kita ini. Ya. Sekian banyak kelompok, sekian banyak harakah menawarkan dan menjajakan pemikiran dan corak dakwahnya. Ya. Mereka menisbatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekali lagi bukan pemahaman para sahabah. Iya, contoh. Al-Ikhwanul Muslimin. Mereka mengebar-ngebarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun pemahaman siapa? Ternyata pemahamannya Al-Hasan Al-Banna. Dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, seperti Syahid Qutub. Ya. Dan lainnya dari tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimun. Jadi bukan dengan pemahaman sahabah. Ya, sehingga mereka pun menyimpang jalannya. Keluar dari huda, petunjuk. Karena menyimpang dari jalan para sahabah. Orang-orang sufiyah misalkan. Ya, orang-orang sufiyah yang mereka tidak mengikuti jalannya para sahabah. Bahkan mereka mengaku untuk mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haddatsani qalbi an Rabbi. Qalbuku membisikkan kepadaku dari Rabbnya. Jadi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, diberi ilham berupa zikir-zikir yang mubtada', zikir-zikir yang bid'ah yang tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, diberi bisikan berupa salawat-salawat yang tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang kebanyakannya selain bid'ah juga syirik, yang kebanyakannya selain itu bid'ah juga merupakan kesyirikan. Waliyadzubillah. Apakah ini sesuai dengan jalannya para sahabah? Lah, tidak. Para sahabah tidak demikian. Yang lain lagi, ya, menjajakan pemahaman ya, bahwa kita harus mendirikan dan menegakkan khilafah Islamiyah, baru kita bisa menegakkan hukum Allah dengan cara-cara yang anarkis, radikal, ya, memberontak kepada pemerintah yang sah, meneror kaum muslimin. Apakah itu jalannya para sahabah? Lah, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dan itu baru beberapa contoh saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang kaum muslimin dibuat bingung. Mana yang benar? Dibuat rancu. Mana yang benar? Ini Syekh Rabi' Hafizallahu Ta'ala menjelaskan bahwa yang benar adalah apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmis sahabah, sesuai dengan pemahaman sahabah. Inilah jalan yang benar. Inilah jalan yang benar. Jadi tidak sembarangan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak sembarangan. Ya, apalagi orang-orang liberal yang mereka justru mempreteli, justru memporak-porandakan tatanan Islam dengan pemahaman mereka yang sangat rusak. Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Orang-orang liberal yang mereka kebanyakannya zindiq. Orang-orang zindiq yang berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu dan akal picik mereka. Waliyadzubillah. Ini banyak sekali dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam memahami Islam. Ya. Ambil dari mana? Ya. Antum harus paham. Mengambil ilmu tidak bisa sembarangan. Ya. Kalau makan saja kita pilih-pilih. Ya. Untuk kesehatan badan. Ya. Untuk kesehatan jasad saja kita pilih-pilih. Apalagi untuk kesehatan kalbu, untuk kesehatan iman, untuk kesehatan ruh kita. Harus pilih-pilih. Tidak boleh sembarangan. Enggak bisa dengan kaidah mengambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saringan apa yang kita miliki untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk? Jadi apa yang kita dengar? Pemisah apa yang kita miliki untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Dari apa yang kita baca? Bahaya. Namanya ahlul batil pasti menghias-hiasi kalimatnya, menghias-hiasi ceramahnya dengan hiasan-hiasan yang memukau, dengan retorika yang indah, dengan bahasa-bahasa yang wah. Namun pada hakikatnya itu kesesatan, berbahaya. Maka ukur ilmu yang disampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan paham sahabah, itulah yang benar. Itulah yang benar. Wallahu a'lam. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Surat Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas orang yang bertakwa. Jelas orang yang bertakwa. Ini saja masih ditekankan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan engkau menaati orang kafir dan orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ini syahid kita di sini, wattabi', ikutilah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Qala Syekh Hafizullah, wa yusnillahu tabaraka wa ta'ala sana'an 'atiran 'alal mu'minina al-mustajibina lillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau tadi untuk Rasulullah secara khusus ya, maka ayat yang akan beliau sebutkan ini untuk kaum mukminin. Allah Ta'ala memuji, yusnillahu sana'an 'atiran, pujian yang harum. Ya, Allah memuji dengan pujian yang harum. Alal mu'minin, untuk kaum mukminin, al mustajibin lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk kaum mukminin yang menjawab seruan Allah, yang mau mengikuti seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Seorang mukmin jika dipanggil ya, untuk berhukum pada Allah dan Rasulnya ya, di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, sepantasnya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami menurutinya, kami tunduk patuh dengan apa yang Allah hukumi. Ini kaum mukminin, tidak mengedepankan hawa nafsunya, tidak mengedepankan ego pribadinya, tapi tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Mukhtar Hafizahullah dalam muhadarah ya, beberapa waktu yang lalu, sebuah kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dikritik ya, dikritik di depan para menteri-menterinya, para orang-orang pilihannya, bahwa beliau tidak yang memberikan haknya, beliau adalah seorang yang tidak adil. Saat itu Umar bin Khattab sudah sangat marah, ya, sangat marah. Tapi kemudian ditegur, ya, oleh salah seorang menterinya, ya, dengan ayat dari Al-Quran, ya, dengan ayat dari Al-Quran. Kemudian Umar pun serta-merta mereda marahnya, hilang kemarahannya, karena mengikuti apa yang Allah turunkan. Ya, khud bil af khud bil af wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Ya, ambillah ya, maaf, artinya memaafkan, diperintah untuk memaafkan. Wa'mur bil urf, perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Diingatkan dengan ayat Allah, langsung apa? Reda ya, sakitnya apa? Reda marahnya, reda rasa marahnya. Demikian kaum mukminin, ketika diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, menerima dengan sepenuhnya. Allah Ta'ala memuji mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang yang beruntung. Wa bihadzihi ar-ruh at-thayyibah al-mustajibah lillah Al-musari'ah ila ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Istahaqqa as-sabiqun al-muti'una wa'adallahi al-ummata bil-falah. Fala falaha wa la sa'adata lin-nasi fi hadhihi ad-dunya kulliha illa bitasdiqi hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'ihi wal istijabati li da'watihi wal inqiyadi li amrihi alaihi salatu wassalam. Dengan ruh ini, dengan ruh yang senantiasa patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ajak, wal musara'ah, dan apa? Bersegera. Musara'ah artinya bersegera, tidak nanti-nanti. Segera untuk tunduk patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Wal musara'ah ila ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Istahaqqa as-sabiqun al-muti'un, maka orang-orang tersebut ya, istahaqqa, berhak untuk mendapatkan janji Allah yang dijanjikan untuk umat, yakni bil falah, dengan falah, keberuntungan, kesuksesan. Inilah sumber keberuntungan, dengan menjawab, dengan mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Fala falaha wala sa'adata linnas, tidak ada keberuntungan dan tidak ada kebahagiaan untuk manusia, fi hadhihi dunya kulliha, di alam dunia ini semuanya, illa bitasdiqi hadzal rasul, kecuali dengan mengimani apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, wattiba'ihi, dan mengikutinya, wal istijabati li da'watihi, dan mengikuti dakwahnya, wal inqiyad bi amrihi, dan tunduk patuh kepada perintah-perintahnya alaihi salatu wassalam. Ini sebagai mukaddimah ya, bahwa seorang muslim wajib untuk mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. Ya, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kullu tariqin ilal jannah au ilallah masjudah. Semua jalan menuju ke surga atau menuju ke Allah Subhanahu wa taala masjudah, buntu. Buntu artinya tidak bisa mengantarkan ke tujuannya, illa tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kalau seorang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang diridhai olehnya, menginginkan jannah Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalannya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dengan sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, nanti insyaallah bahwa agama-agama setelah Rasul, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mansukh ya, dihapus ya, dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita kembali ke judul ya, syumuliyah wa kamal risalah al-Muhammadiyah. Ya. Kesempurnaan ya, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna dari segala sisinya. Sempurna untuk umat manusia secara umum, tidak membedakan Ajam maupun Arabnya. Sempurna untuk mereka dari segala zaman, tidak membedakan zaman onta atau zaman pesawat. Demikian. Nanti insyaallah akan beliau terangkan. Jadi ini sebagai mukaddimah bahwa seorang muslim wajib untuk mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Beliau masuk ke inti ya, kitab Syumuliyah wa Kamalir Risalah Al-Muhammadiyah. Ya, ini sebagai judul ya, risalah kita. Ini Syumuliyah artinya keumuman, menyeluruh. Wa Kamal dan kesempurnaan. Ya, Risalah Al-Muhammadiyah. Ya, kerasulan, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhas syabab fi kulli makan. Wahai para pemuda di segala tempat. Waya ayyuhal muslimuna fi kulli makan. Wahai kaum muslimin di setiap tempat. Ini seruan. Secara umum. Syekh Rabi' hafizahullah. Ya, menyeru kaum muslimin secara umum. La sa'adata lakum fi hadhihi dunya wala fil akhirah. Illa bi an ta'tasimu bi kitabi rabbikum wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat illa bi an ta'tasimu, kecuali dengan kalian ta'tasimu, berpegang teguh kokoh dalam memegang teguh di kitab rabbikum, kitab rabb kalian Al-Qur'an, wa sunnati nabiyikum, dan sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wa an ta'tasimu kullukum bihablillahi azza wa jalla kama amarakumullahu tabaraka wa ta'ala haitsu qala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan kalian harus berpegang teguh semua kalian, tidak terkecuali, kullukum bihablillahi azza wa jall, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan. Haitsu qal, dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, berpeganglah kepada tali Allah semuanya. Semuanya tidak terkecuali. Ya, kaum muslimin. Ya. Kullul muslimin wa ghairil muslimin. Musliminnya maupun selain kaum muslimin. Yang masih kafir, yang belum masuk Islam juga harus berpegang teguh kepada apa yang Allah turunkan. Dengan tadi Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu alaihim an yu'minu bihadzihi risalah al-azimah. Wa an ya'tasimu biha. Jadi kaum muslimin saja diperintah. Dan juga yang lainnya. Ya, dari orang-orang kafir yang belum masuk Islam. Sepantasnya mereka wajib. Untuk berpegang teguh kepada risalah azimah. Beriman kepada risalah yang azimah ini, yang besar ini, dan berpegang teguh kepada risalah tersebut, kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna risalata Muhammadin ilal bashari jami'an. Karena ini beliau menjelaskan, karena syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh manusia. Li bashari jami'a, untuk semua manusia. Bashar artinya manusia. Semuanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Al-A'raf. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Rasul, bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Tidak terkecuali. Ya, jadi perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk semua manusia. Tidak terkhusus pada negeri Arab. Tidak terkhusus untuk bangsa Quraisy. Tidak. Semua manusia wajib untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau. Ini Allah SWT mengutus Rasulullah SAW. Illa rahmatan lil alamin. Kecuali untuk rahmat untuk sekalian alam. Jadi seluruh alam. Ya, wajib untuk mengikuti risalah Rasulullah SAW. Juga Allah Ta'ala berfirman. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Bashiran wa nadhira. Aku tidaklah mengutus engkau wahai Rasul illa, kecuali, kafatan linnas. Kafah artinya menyeluruh, seluruh, seluruh umat manusia. Kafatan linnas, bashiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak mengetahuinya. fa'alan nasi kullihim arabihim wa ajamihim aswadihim wa ahmarihim, maka untuk semua manusia tidak membedakan Arabnya maupun ajamnya. Ajam itu selain Arab. Jadi kalau Arab ini bangsa Arab ya. Kemudian ajam ini selain Arab disebut ajam. Maka untuk seluruh manusia baik yang bangsa Arab ataupun ajamnya, aswadihim wa ahmarihim, yang berkulit hitam maupun yang berkulit merah, berkulit putih, semuanya tidak membedakan warna kulit dan ras. Wajib bagi mereka an yattabi'u hadzal rasul, untuk mengikuti rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Wa an yu'minu bihi, beriman kepadanya. Wa an yattabi'u ma ja'a bihi, dan untuk mengikuti apa yang beliau bawa. Wa ma amara bihi yajibu alaihim an yunaffidhuhu. Apa yang Rasulullah perintahkan sallallahu alaihi wasallam harus diamalkan. Untuk wa ma nahahum anhu yajibu alaihim an yantahu anhu. Apa yang beliau larang wajib untuk ditinggalkan. Ya, sebagaimana Allah taala firmankan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasulullah SAW bawa, maka amalkanlah, ambillah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Ya, juga Rasulullah SAW bersabda, مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Apa yang aku larang, maka tinggalkan. Apa yang aku perintah, lakukan semampu kalian. Demikian, jadi sudah merupakan suatu kelaziman ketika seorang taat kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa kana ar-rusulu qabla Muhammadin yursalun nabiyyu ila qaumihi khassah. Nah, beliau menyebutkan bahwa rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, khusus diutus untuk kaumnya saja. Rasul dan Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya saja. Iya. Wa ba'atsallahu Muhammadan ila an-nasi 'ammah. Namun Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "U'titu khamsan la yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi ini merupakan kekhususan dari Nabi Muhammad SAW. 5 hal yang Allah berikan kepadaku yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi selainku. Kata beliau, "Ju'ilat liyal ardu nusirtu bi ru'bi masirata syahr." Aku ditolong dengan dihembuskan rasa takut di hati musuh-musuhku sejarak sebulan perjalanan. Ini adalah pertolongan dari Allah. Ya, jadi sebulan belum perang, ya, musuh sudah takut duluan, sudah gentar dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persiapkan. Padahal belum apa-apa, sebulan sudah gentar. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nusirtu birru'fi masirata syahr. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa'ayyuma rajulin min ummati yudrikhu salah falyusalli. Bumi dijadikan sebagai masjid dan pensuci bagi umatku. Jadi siapa dari umatku yang memasuki waktu salat dimanapun tempat, maka salatlah. Jadi tidak perlu di, kalau dulu ya, umat-umat terdahulu salat dan ibadah harus di kanisah, harus di tempat ibadah khusus. Ya, tempat ibadah khusus. Ya, kalau sekarang alhamdulillah banyak musala, banyak masjid ya. Kalau zaman dahulu safar di padang pasir yang tidak ada masjid, tidak ada musala. ya. Kalau mau sholat ya di gurun pasir, itu sudah sah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat terdahulu tidak boleh, harus di tempat yang memang disediakan untuk ibadah. Kalau umat zaman dahulu. Ya, jadi ini kekhususan bagi umat Rasulullah. Ya, bahwa bumi ini ya dan dijadikan sebagai masjid dan tahur, pensuci. Ya, ini kalau enggak ada air dengan debunya. Ini kekhususan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa u'titu syafa'ah. Dan aku diberi syafaat. Ini syafaat uzma. Ya, syafaat uzma. Yang kelak di hari kiamat kaum manusia sudah tidak tahan untuk menunggu hisab. Maka mereka meminta kepada Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memintakan syafaat. Ini disebut syafaat uzma. Kemudian yang keempat, wa uhillat lil ghanaim. Yang keempat, dihalalkan untukku dan umatku ghanimah. Ghanimah yakni harta rampasan perang. Kalau umat terdahulu enggak boleh diambil. Kalau perang ya, sudah selesai dan menang peperangannya, harta rampasannya dikumpulkan di satu tempat ya, dan ada api yang menyambar dari langit. Ya, Kak. Kalau enggak ada api, berarti ada yang curi. Ada yang berbuat hulul. Ya, ada yang berbuat hulul dari pasukan, ada yang ya ngutil satu ya, misalkan pedang atau perisai atau emas atau apa dari harta rampasan perang, maka enggak ada api yang akan menyambarnya sampai semua dikumpulkan, maka kemudian ada api yang menyambarnya. Nah, di risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Dikumpulkan kemudian dibagi-bagi. Ya, dikumpulkan dan dibagi-bagi ya antar pasukan. Ya, demikian. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Dan nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, adapun aku diutus untuk semua manusia. Ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Bahkan Syekh menyatakan bal ilal jinni wal insi. Bahkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlaku untuk bangsa jin. Ya, karena termasuk tsaqalain, termasuk mukallaf mereka. Ya, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ahqaf dan surat Al-Jin. Ya, bahwa bangsa jin juga ya mereka berlaku risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi manzilatu Muhammadin. Wa hadhihi manzilatu risalatihi alaihi salatu wassalam. Inilah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan risalahnya. Ya, paham bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Juga risalah yang beliau bawa, syariat yang beliau ajarkan juga merupakan syariat yang paling mulia, yang paling sempurna. Yang tidak ada kekurangan padanya, tidak ada celah cacat padanya. Li'annahu akmalar rusuli wa khatamahum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling sempurna dan penutup mereka, penutup rasul. Fala yahtaju annasu ba'dahu ila al-anbiya'i abadan. Maka manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh nabi lagi. Tidak butuh nabi lagi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah merupakan nabi penutup. Ya, tidak butuh nabi lagi. Li'anna risalatahu salihatun likulli zamanin wa makanin mundu ba'athahu Allah taala ila qiyamis saah. Dan risalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salihah, tepat, bagus, baik dan relevan di segala zaman, di segala tempat. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari kiamat. Walihada yaqulullahu ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Oleh karena itu Allah berfirman, ma kana Muhammad aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah seorang ayah dari lelaki di antara kalian, namun dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian. Ini sebagai penutup, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Maka umat manusia setelah beliau tidak lagi butuh nabi selain beliau. Dan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah yang paling sempurna. Maka umat setelah beliau tidak lagi butuh syariat selain syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal diamalkan, tinggal diikuti. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu dikurang-kurangi. Karena kalau seorang yang melakukan demikian, sama saja tidak puas dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Wah, kayaknya kok kalau sholat kayak gini kurang, tambahi. Kalau zikir kayak gini kok kurang mantep, tambahi. Sholawatnya, oh cuma kayak gini, kurang zen, tambahi. Berarti kurang puas, menganggap apa yang Rasulullah SAW masih kurang. Dia masih kurang serg, kurang mantep. Ini bisikan syaitan. Ya. Tidak, jangan diikuti. Kita harus menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini, ya, bahwa risalah beliau adalah risalah yang paling sempurna, tidak perlu ditambah-tambah dan dikurang-kurangi, apalagi dimodifikasi semua sendiri. Lah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji dalam pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.